الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kita telah membahas dan membacakan beberapa hukum yang menyangkut tentang permasalahan siwak dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan faedah-faedah dari bersiwak dan yang terpenting dalam bersiwak diantara faedahnya adalah di mana seorang yang melakukannya selain mensucikan mulutnya demikian pula mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata hafizahullah taala al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, sunanul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Yaitu yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah, al-fitrah adalah al-Islam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Jadi sunnah-sunnah fitrah yakni maksudnya sunnah-sunnah yani amalan-amalan yang terdapat di dalam Islam dari amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah-sunnah fitrah ini ada yang hukumnya mustahabbah, ada yang hukumnya mustahabbah, ada pula yang hukumnya wajib. Ada yang hukumnya mustahabbah, ada pula yang hukumnya wajib. Sebab ada sebagian memahami bahwa yang dimaksud fitrah di sini adalah amalan sunnah, sehingga yang semuanya disebutkan dari sunnah-sunnah fitrah dianggap bahwa itu termasuk amalan-amalan yang hukumnya mustahab, tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Namun yang sahih bahwa sunnah-sunnah fitrah ini adalah merupakan amalan-amalan yang terdapat di dalam Islam, ada yang sunnah, ada pula yang hukumnya wajib. Wa tusamma aidan khisal al-fitrah, dan juga disebut khisalul fitrah, perkara-perkara yang menyangkut tentang fitrah. Wa dhalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatara an-nas 'alayha wastahabbaha lahum. Yang demikian itu karena pelakunya, orang yang mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini itu bersifat fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Sehingga yang dimaksud al-fitrah di sini adalah al-Islam, fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha, itulah fitrah Allah, yakni al-Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah-fitrah tersebut menjadi sesuatu yang mereka senangi. Liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin. Agar kemudian mereka berada dalam kondisi yang terbaik dan bentuk yang paling sempurna. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang luar biasa indahnya. Namun apabila seorang mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini, maka semakin menambah na'am kebaikannya dalam bentuknya, dalam penampilannya, dalam ketampanannya, dalam kecantikannya dengan mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrati, ada lima hal yang termasuk bagian dari al-fitrah, yakni dari Islam. Al-istihdadu, ini yang pertama. Yang kedua al-khitan. Yang ketiga wa qassu syaribi. Yang keempat wa nadful ibti. Yang kelima wa taqlimul adhafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian beliau menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kelima sunnah-sunnah fitrah ini. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad. berasal dari kata hadid. Wa huwa halqul anah, yang dimaksud adalah mencukur bulu kemaluan, menghabiskan bulu kemaluan. Wa hiya sya'run nabi tu haula al-farji, yaitu bulu yang tumbuh di seputar kemaluan. Maka dianjurkan untuk beristihdad. Beristihdad yaitu dengan mencukurnya. Mengapa disebut istihdad? Summiya bidzalika li-isti'mali al-hadidati fihi wa hiya al-musa. Disebut istihdad disebabkan karena ketika mencukurnya menggunakan besi, bahan besi. Ya, al-hadidah. Ya, wa hiya al-musa, yang dimaksud di sini adalah silet. Menggunakan silet untuk mencukur dan menghabiskan bulu kemaluan yang tumbuh di sekitar kemaluannya. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafa, dan dengan menghilangkannya itu akan semakin menambah keindahan dan kebersihan. Menghilangkan bau, ya. Dan yang terpenting dalam hal ini bahwa itu adalah merupakan amalan yang dianjurkan di dalam syariah, sehingga tentu orang yang mengamalkannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumkinu izalatuhu bighairi al-halqi kal muzilati al-masnu'ah atau al-musanna'ah. Dan mungkin saja menghilangkannya dengan cara apa saja. Jadi tidak diharuskan pakai silet. Namun dengan cara apa saja seorang hendak menghilangkannya, menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di seputar kemaluan, maka yang demikian hukumnya sah. Dan dia telah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kal muzilati al-musna'ah atau al-masnu'ah. Seperti ya, bahan-bahan yang dapat menghilangkan atau dapat menghabiskan bulu-bulu tersebut dari alat-alat pabrik yang dibuat oleh manusia dengan berbagai macam ragamnya. Intinya adalah menghilangkan bulu yang ada di seputar kemaluan. Maka dengan cara apa saja, apakah dengan menggunakan silet atau yang lain, maka itu mencukupi. Dan hukum ini secara umum untuk kaum lelaki, demikian pula untuk kaum wanita. Tidak ada perbedaan, sebab asal hukum, hukum syariat secara umum itu untuk seluruh manusia. Untuk laki-lakinya demikian pula untuk wanitanya. Yang kedua al-khitan, wa huwa izalatul jildati allati tughatti al-hashafah. Al-khitan yaitu menghilangkan kulit yang menutupi al-hashafah. Al-hashafah yaitu kepala kemaluan, kepala zakar. Itu yang dimaksud al-hashafah. Nah, seorang sebelum dikhitan, maka kepala kemaluan tersebut tertutupi oleh kulit, ya, yang disebut kulfah. Nah, kulit inilah yang dianjurkan untuk dihilangkan. Dan itulah yang disebut dengan khitan. Hatta tabruza al-hashafah. Sampai kemudian kepala kemaluan tersebut nampak dengan jelas. Wa hadha fi haqqidh dhakar. Dan ini untuk laki-laki. Wa ammal unza, adapun untuk wanita, fa qat'u lahmatin za'idah fawqa mahallil ilaj, yaitu memotong daging yang merupakan daging tambahan di bagian atas tempat masuk, ya, di bagian atas tempat kemaluan seorang wanita, bagian atasnya. Qila innaha tushbihu 'urfaddi, ada yang mengatakan bahwa bagian yang dipotong tersebut yang berbentuk seperti jengger ayam. Nah, jadi ini beliau menjelaskan tentang bagaimana cara seorang itu dikhitan, baik laki-laki demikian pula wanita. Maka telah disebutkan bahwa untuk laki-laki tujuannya adalah untuk menghilangkan kulit yang menutupi bagian atas kemaluan, kepala kemaluan. Adapun untuk wanita yaitu dengan memotong sedikit bagian yang terdapat di atas kemaluannya yang menyerupai jengger ayam. Wasahihu annahu wajibun fi haqqir rijali sunnatun fi haqqin nisa. Dan yang sahih dalam hal ini bahwa khitan hukumnya wajib bagi kaum lelaki. Adapun bagi kaum wanita hukumnya adalah sunnah. Kewajiban berkhitan bagi kaum lelaki ini telah dikuatkan dengan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa khitan ini merupakan bagian dari millah Ibrahim. Bagian dari millah Ibrahim, dan kita diperintahkan untuk mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami mewahyukan kepadamu hendaknya engkau mengikuti millahnya Ibrahim. Di antara millah Ibrahim adalah berkhitan. Naam, oleh karena itu diriwayatkan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau berkhitan dengan kapak. Naam, termasuk di antara dalil yang mewajibkan khitan bagi kaum lelaki bahwa seorang yang dikhitan tentu akan dibuka auratnya. Dibuka auratnya. Nah, ketika seorang auratnya dibuka, tentu asal hukumnya tidak diperbolehkan membuka aurat orang lain. La yanzurur rajul ila auratir rajul wal mar'a ila auratil mar'ah. Tidak boleh seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lain, sebagaimana seorang wanita tidak boleh melihat kepada aurat wanita yang lain. Akan tetapi terkhusus dalam hal hukum khitan, di mana seorang diperbolehkan karena hajah, ada kebutuhan untuk melihat kemaluan orang lain dengan tujuan untuk dikhitan. Dan tidaklah ada sesuatu yang membolehkan, yang memberikan keringanan untuk melihat aurat orang lain, menunjukkan bahwa sesuatu itu hukumnya wajib. Sesuatu itu hukumnya wajib. Oleh karena itu wajib, apa, berdasarkan pendapat yang sahih dari kalangan para ulama bahwa berkhitan hukumnya wajib bagi kaum lelaki, dan ini pendapat yang sahih dari para ulama. Oleh karena itu umat ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai Nabiul Khitan. Umat ini dikenal sebagai umat yang berkhitan karena mereka mengikuti millahnya Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Adapun untuk wanita, tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan wanita untuk berkhitan. Tidak ada satupun landasan yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan wanita untuk berkhitan. Oleh karena itu Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala beliau mengatakan laisa fi khitanil unsa, laisa fi khitanil unsa khabarun. Tidak ada satupun berita yang menjelaskan tentang kewajiban wanita berkhitan. Yu'awwalu alaihi wa la sunnatun tuttaba'. Tidak ada berita yang bisa dijadikan sebagai sandaran dan tidak ada sunnah yang bisa diikuti. Oleh karena itu hukum khitan bagi wanita hukumnya sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa al khitanan, apabila bertemu dua alat yang berkhitan, menunjukkan bahwa laki-laki juga disyariatkan berkhitan sebagaimana wanita juga disyariatkan berkhitan. Hanya saja untuk wanita tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan kewajibannya. Ya, hanya saja mereka melihat dari sisi yang lain bahwa wanita jika tidak dikhitan maka syahwatnya jauh lebih bergejolak, lebih kuat. Namun ketika dikhitan dengan mengambil sedikit dari daging tersebut maka akan mengurangi syahwatnya, namun tidak sampai menghabiskannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang jelas kesimpulannya bahwa bagi wanita tidak diwajibkan untuk berkhitan. Nah, oleh karena itu apabila seorang wanita telah sampai beranjak dewasa dalam keadaan dia belum dikhitan, maka dia tidak perlu dikhitan lagi. Dia tidak perlu dikhitan lagi sebab ya itu akan menyebabkan orang lain akan melihat auratnya. Misalnya dia telah dewasa, apalagi kalau dia telah balig di masa kecilnya wanita yang tidak dikhitan, maka dibiarkan, enggak perlu kemudian ada seorang yang menghitannya di saat dia telah dewasa. Berbeda dengan laki-laki, maka bagi kaum lelaki khitan hukumnya wajib. Barang siapa yang di masa kecilnya tidak berkhitan, maka wajib baginya dikhitan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.